Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, kepada segenap hadirin saudara-saudaraku seiman dan setakwa, yang semoga Allah selalu jaga kita semua, selalu Allah beri kita hidayahnya dan taufik untuk selalu bertaubat dan istighfar kepadanya. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, tema kita pada petang ini adalah tentang taubat. Taubat merupakan salah satu ibadah agung, ibadah mulia yang sangat dicintai oleh Allah. Taubat dari dosa, taubat dari kemaksiatan yang mungkin seorang hamba terpreset padanya. Taubat itu sendiri ibadah, adalah bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Dan Allah mencintai taubat itu, Allah mencintai, Allah sangat senang, sangat gembira dengan taubatnya sang hamba saat dia bertobat kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surat An-Nur di ayat ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, agar kalian tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Falah itu ketika seorang hamba mendapati, memperoleh segala kebaikan yang dia harapkan di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Segala bentuk kebaikan, kenyamanan hidup, ketentraman hati, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Falah pula berarti keselamatan dari segala keburukan yang dibenci manusia, baik di dunianya maupun di akhiratnya kelak. Segala bentuk kejelekan yang manusia tentu tidak menyenanginya, terutama kalau di akhirat kelak murka Allah, azabnya, neraka. Agar mendapatkan ini dan itu, mendapatkan segala kebaikan kalian, selamat dari segala kejelekan yang kalian takuti, bertobatlah kalian kepada Allah. Ayat ini Allah sebutkan di An-Nur, surat An-Nur, sebagai penutup dari awal ayat, setelah Allah memerintahkan mereka beberapa perintah. Antara lain perintah menundukkan pandangan yang laki kepada wanita, yang wanita kepada lelaki yang bukan mahramnya. Tundukkan pandangan kalian, jaga kehormatan kalian. Ada sekian perintah Allah perintahkan untuk diamalkan. Ada sekian larangan agar tidak mereka langgar. Dan secara umum semua perintah-perintah agama, semua larangan-larangan syariat yang kita cintai ini, setelah Allah perintahkan itu semua, Allah tutup dengan ini, dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai kaum mukminin, agar kalian falah tadi. Ini mengisyaratkan, kata para ulama, bahwa Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu yang menciptakan kita, bahwa hambanya ini, semua kita, gak akan mampu. Pasti ada ketergelinciran. pasti ada celah, ada perintah yang dia tinggal. Kalaupun dia lakukan, ada kekurangan di sana sini, malas, terlambat. Atau kalau itu larangan, ada saja yang dia langgar, ada yang dia lakukan, dan Allah Maha tahu itu. Makanya kemudian Allah tutup, bertobatlah kalian. Karena dalam menjalankan perintahnya, dalam meninggalkan larangannya, akan ada ini, ketergelinciran manusia. Ditutup itu semua, ditambal dengan tobat kepada Allah. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, agar kalian bahagia dunia akhirat kalian. Tobat, hadirin jamaah sekalian, dari sekian banyak nas, dalil yang ada di Quran maupun Sunnah, ulama ringkas seperti Imam Nawawi sebutkan, ada beberapa syaratnya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti tidak sah tobatnya, tidak akan Allah terima. Harus ada syarat-syaratnya ini, karena ini ibadah dicintai oleh Allah. Ya maaf kata, misalnya di kepolisian untuk diterima, kan ada syarat-syaratnya. Lulus tes, nilainya sekian, kriterianya harus begini, harus begitu. Kalau lulus, baru akan diterima. Gitu. Nah, tobat, Allah sebutkan ada beberapa syaratnya. Yang pertama dan yang paling penting, al-ikhlas. Orangnya harus segera meninggalkan dosa itu. Dia jauhi, dia tinggalkan dosa yang dia bertobat darinya, sehingga merupakan kedustaan kalau dia mengatakan bertobat tapi terus saja maksiat itu tidak dia tinggalkan. Satu, dia harus segera meninggalkannya. Yang kedua, dia harus menyesalinya. Penyesalan yang benar-benar dalam. Dia malu kepada Allah, dia takut. Nyesal kenapa dia melakukan itu. Dan ini sering akan membuat manusia itu menangis. Menyesal. Ya Allah, kenapa ini aku lakukan? Dosa ini. Penyesalan. Orangnya gak akan kemudian ketawa, ketawi, dan orang yang bertobat menyesali perbuatannya. Syarat yang kedua. Yang ketiga, dia harus bertekad untuk tidak kembali melakukannya di masa berikutnya. Sekarang mungkin dia melakukan itu, tapi dengan tobat, dia berjanji, bertekad untuk tidak akan aku lakukan ini di kemudian hari. Tiga ini syarat tobat agar diterima oleh Allah. Meninggalkannya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Ini kalau dosa itu antara dia dengan Allah. Dari sekian maksiat, kalau kemudian dosa itu ada kaitannya dengan orang lain, ada beberapa bentuk dosa. Di situ bukan hanya hak Allah yang dia langgar, tapi juga hak manusia, orang lain. Maka tiga ini ditambah satu lagi. Apa itu? Dia harus membersihkan diri dari tuntutan dosa itu. Maksudnya, kalau itu harta benda bentuknya, dia harus segera kembalikan kepada yang punya. Misalnya dia pernah melarikan harta orang, hak orang, temannya atau siapa, 10 juta misalnya. Bentuk bukti tobat dia kembalikan, ini uangmu dulu aku bawa lari, aku minta maaf. Dia korupsi misalnya uang negara, dia harus kembalikan karena dia ambil. Itu kalau harta. Kalau itu kehormatan orang, maka dia berikan kekuasaan kepada yang berwajib untuk memperlakukan hukum kepada dirinya. Karena dalam syariat Islam ada hukumannya. Misalnya orang menuduh, itu namanya qadzf, termasuk 7 besar dosa yang paling besar. Menuduh orang lain muslim atau muslimah tanpa bukti, fulan itu pelakor, fulan itu penzina. Ya kalau di hukum kita paling-paling masuknya, saya gak paham benar, tapi kira-kira kena pasal perbuatan tidak mengenakan. Itu pun kalau dituntut. Dan hukumnya ma'ruf lah. Dalam syariat ada hukumannya. Sampai cambuk. Dihukumi sebagai fasik, tidak akan diterima persaksiannya. Berat hukumannya. Karena kehormatan dijaga betul oleh agama. Kehormatan orang. Gak boleh. Al-Muhim, itu kalau kehormatan. Kalau kemudian itu ghibah, dia sempat menggunjingkan orang, gosipin orang, fulan begini, fulanah begitu, dia harus minta halalnya. Aku dulu pernah menggosipi kamu, maka tolong halalkan saya, agar dia terbebas dari dosanya. Karena ini hak orang. Kalau hak Allah mungkin masih muda, Allah Maha Pengampun. Tapi hak orang, belum tentu orang bisa memaafkannya. Dan itu hak dia. Gak bisa dipaksa. Makanya syarat tobat, dia harus meminta maaf dari orangnya. Iya, betul. Memaafkan itu kemuliaan. Tapi kalau orangnya gak mau memaafkan, urusannya di akhirat kelak, yaitu hak dia. Itu hak dia yang tidak bisa memaafkan, terlanjur sakit hati misalnya. Walaupun dianjurkan orang memaafkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah sebutkan barang siapa yang memaafkan dan dia membenahi, berbuat baik, maslahat, pahalanya di sisi Allah. Anjuran untuk orang mau memaafkan jika diminta untuk memaafkan. Tapi syaratnya Allah katakan wa aslaha, kalau itu membawa kemaslahatan. Artinya tidak semua maaf membawa kemaslahatan. Kita diajari di dalam ayat ini, di surat Al-An'am, maaf yang baik itu kalau membawa, membuahkan kemaslahatan. Jika dengan kita maafkan orang ini jadi baik, jadi bertobat, jadi orang soleh, bagus untuk kita maafkan. Tapi kalau kemudian ada tipe orang, kalau dimaafkan dia semakin menjadi-jadi, semakin leluasa untuk melakukan banyak kejahatan lain, maka maaf kita kepada kita tidak menjadi kebaikan. Bukan terpuji maaf kita kepadanya. Jadi beda pandangan syariat dalam perkara memaafkan. Tidak semerta-merta memaafkan itu baik. Tunggu dulu. Apakah membawa kemaslahatan atau tidak. Yang Allah katakan, as'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Dia memaafkan dan membawa kemaslahatan. Kalau dengan dimaafkan dia terbebas dari hukum misalnya, gak jadi dipenjara, dimaafkan. Akhirnya dia bebas di luar sana, semakin menjadi-jadi melakukan kejahatan ini itu, yang memaafkan tidak berbuat baik kepadanya. Ala kulli hal, itu secara umum syarat-syarat taubat agar itu diterima di sisi Allah, dan itu harapan kita. Taubat itu diterima oleh Allah, dimaafkan, dihapuskan dosa-dosa kita. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perintah untuk istighfar, untuk taubat. Tadi di An-Nur sudah Allah sebutkan, juga di surat Hud Allah katakan istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Perintah istighfiru, beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Tubu ilaih, bertobatlah kepadanya. Maka itu kewajiban bagi setiap muslim. Juga dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang memenuhi syarat-syarat tadi. 3 atau 4 kalau terkait hak orang lain. Ketika syarat-syarat itu terpenuhi, taubat itu disebut taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha. Di Sahih Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah, karena aku sendiri, kata Rasulullah, bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau mendapat keistimewaan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun akan datang. Itu pun karena cintanya beliau kepada tobat, dan itu ibadah. Beristighfar, bertobat setiap harinya 100 kali. Menunjukkan itu dari toladan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu beliau yang terampuni seperti itu, apalagi kita yang terlalu banyak berlumuran dosa, terlalu banyak maksiatnya, lebih pantas, lebih berhak untuk banyak-banyak istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Anas bahwa Rasulullah SAW menceritakan seorang hamba yang mengendarai ontanya, hadisnya panjang, di gurun pasir. Kita bayangkan gurun pasir itu lautan pasir, sejauh mata memandang pasir. Di onta itu perbekalan dia, makan minumnya, pakaian dia, semuanya di situ. Karena capek, dia berhenti sejenak, berlindung di bawah pohon, tertidur. Saat dia bangun, alangkah terkejutnya, kaget dia, ontanya hilang, entah kemana. Bisa mati orang di tengah gurun pasir, bisa dehidrasi, tidak ada air, tidak ada makanan. Mau kemana? Mau minta tolong siapa? Tidak ada perkampungan, tidak ada orang. Dia cari kesana, dia cari kesana, kemari. Gak kelihatan itu onta. Nah, sampai dia putus asa. Gak bisa ketemu ini sudah. Binasa, mati aku sudah. Sampai dia letih betul. capek dia istirahat di bawah pohon, tertidur lagi karena capeknya nyari ke sana kemari. Begitu dia bangun, subhanallah, ontanya kembali di sisi dia. Dari yang semula pesimis, sudah putus asa, gak mungkin ketemu, ontanya entah kemana. Subhanallah kembali. Bayangkan betapa senangnya hamba ini dengan kembalinya si onta ini. Betapa gembiranya dia. Kata Rasulullah SAW, karena sangat bahagianya, sangat senangnya, dia katakan, dia maunya bersyukur kepada Allah. Dia katakan, ya Rabbi, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, salah karena terlalu bahagia. Dia mau mengucapkan, ya Allah, aku hambamu. Engkau adalah Tuhanku. Tapi karena sangat bahagia, orang kadang labil jiwanya, gak sadar apa yang terucap dari lisannya. Manusia lemah. Sangat terlalu sedih, labil. Gak sadar apa yang keluar, terucap. Sangat terlalu marah, gak sadar lagi. Gak terkontrol apa yang terucap. Sangat bahagia, juga seperti itu. Karena sangat bahagianya, tidak sadar. Seperti hamba ini tadi. Ya Allah, engkau hambaku. Aku adalah Tuhanmu. Karena sangat bahagianya. Kata Rasulullah SAW, kalau hamba ini sangat begitu bahagia sampai salah ngucap, maka ketahui, kata Rasulullah, Allah jauh lebih bahagia. Allah jauh lebih senang dengan tobatnya hambanya yang bertobat kepadanya dibanding hamba ini dengan kembalinya ontanya kepadanya. Ketika seorang hamba bertobat benar-benar kepada Allah, meninggalkan maksiatnya, menyesalinya, bertekad tidak kembali melakukannya, mengembalikan hak orang lain, betul-betul tobatan nasuha, Allah jauh lebih senang kepada hambanya ini dibandingkan hamba ini tadi yang sangat senang dengan kembalinya onta dia padanya. Menunjukkan Allah sangat cinta dengan tobat, karena itu ibadah yang ia cintai. Allah sangat cinta dengan orang yang bertobat kepadanya. Allah sangat senang. Seberapapun dosa hamba itu, seberapa besar pun, seberapa banyak pun, kalau dia benar-benar bertobat, Allah sangat senang kepadanya. Agar manusia tidak patah semangat, agar seorang hamba tidak pesimis, terlalu banyak dosaku, terlalu lama aku melakukan maksiat, gak mungkin diampuni oleh Allah. Bisikan syaitan, gak ada. Allah sangat cinta, sangat senang dengan tobat hambanya, asal dia benar-benar bertobat. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita semua untuk selalu dan banyak bertobat kepadanya. Amin. Di dalam hadis Muslim juga Rasulullah SAW sebutkan, innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah itu membuka tangannya di malam hari menerima tobat. Mereka dari hambanya yang melakukan dosa selama sepanjang hari. Dari pagi sampai dia mau tidur dari isya misalnya. Sekian banyak dosa dilakukan manusia. Di malam hari Allah buka tangannya, Allah bentangkan untuk menerima tobat yang mau bertobat di malam itu dari dosa-dosa dia sepanjang hari. Dari mulai dia buka mata. Kemudian Rasulullah katakan, Allah buka tangannya di pagi hari untuk menerima tobat hambanya yang melakukan dosa sepanjang malam. Ketika malam, semalam suntuk sampai subuh mungkin, ada juga manusia yang melakukan maksiat ini, dosa itu. Di pagi, kembali Allah membuka pintu tobat bagi hambanya. Sehingga alasan apa bagi seorang hamba tidak mau bertobat? Rabbnya, Tuhannya Maha Pengampun, mencintai tobat. Di malam Allah terima tobat yang sepanjang hari bermaksiat. Di pagi hari Allah terima tobat yang sepanjang malam suntuk dia melakukan dosa. Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, sangat cinta dan senang dengan tobat hambanya. Ini semua motivasi agar menjadi dorongan bagi seorang hamba mau dan bersegera bertobat kepada Allah. Rasulullah katakan sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Di Muslim pula, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah katakan, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Yang mau bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya kapanpun, sampai batas akhirnya ketika matahari terbit dari arah barat, arah tenggelamnya. Artinya hadis ini tidak ada kata terlambat bagi yang bertobat. Orang melakukan dosa kapan, bertobatnya setelah sekian tahun, Allah terima. Allah terima tobatnya. Enggak ada kata terlambat. Yang penting jangan sampai matahari terbit dari arah barat. Karena itu kiamat, sudah tertutup pintu tobat. Allah katakan saat itu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Sudah enggak berguna keimanan seorang hamba saat itu. Mau bertobat sudah enggak akan waktunya. Sebagian ulama memasukkan ini juga syarat. Taubat itu diterima kalau masih di waktu yang Allah terima taubat itu. Kalau secara umum, sebelum kiamat, sebelum matahari terbit dari arah barat. Kenapa disebut demikian? Karena saat itu ayat-ayat besar tampak. Semua orang melihat. Jangankan orang muslim, kufar juga melihat dengan mata kepalanya. Karena kejadian yang luar biasa, di luar normalnya. Biasa matahari terbit dari arah timur, ini terbit dari arah barat. Kehancuran alam semesta, kiamat. Saat melihat itu, yang kafir dengan segala bentuk agamanya, beriman saat itu, ya Allah kami beriman, kami tobat sudah. Selama ini kami gak beriman, selama ini kami gak tobat kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Mau beriman saat itu, ngelihat sudah dengan mata kepalanya sendiri. Tapi gak berguna saat itu. Sudah gak bukan waktunya untuk dia bertobat. Sekian waktu diberi oleh Allah. Ada yang usianya 60 tahun, 70 tahun, kurang, lebih. Gak cukup bagi dia untuk bertobat. Sampai ngelihat kematian di depan matanya baru mau bertobat. Diterima oleh Allah yang jelas. kalaupun itu terlambat, artinya jauh waktu kapan dia bermaksiat, dia bertobat setelah usia tua, setelah mungkin saat sakit parah, ingat dosa-dosanya, dia bertobat, tobatlah. Nggak ada kata terlambat. Allah terima tobatmu selama matahari belum dari arah barat terbit. Kalau ini secara global, secara khusus, artinya kalau global ini kan pada semua orang, secara khusus di Tirmidzi Rasulullah katakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu terima tobat hambanya sebelum dia ghargharah. Ghargharah itu saat nyawa sudah di kerongkongan. Mungkin di antara kita ada yang menemani di samping orang yang mau meninggal, entah itu kakeknya, bapaknya. Sakaratul maut, nazak. Dan seperti orang ngorok tidur. Nyawanya jalan, keluar. Saat itu dia bertobat, sudah bukan waktunya. Karena saat itu dia masih ada kesadaran. Ya walaupun beda dengan saat kita seperti ini yang masih sehat. Karena orang saat menghadapi kematian, tampak baginya. Ingat dia dosa-dosa dia, dia pernah melakukan ini, melakukan itu. Takut. Di hadapan dia murka Allah, di hadapan dia azab, di hadapan dia siksa kubur. Lalu dia mau tobat saat itu. Nyawanya sudah sampai kerongkongannya, ditarik. Karena nyawa ditarik ke arah kepala. Hanya kalau yang pernah melihat orang mati, matanya kan ke atas begini. Karena ngikuti nyawanya keluar. Malam yughargir. Rasulullah katakan selama belum sampai nyawanya di tenggorokannya, Allah terima tobatnya. Jangan sampai saat itu tiba, sementara dia belum bertobat. Mau tobat saat itu juga, sudah bukan waktunya. Enggak diterima tobatnya oleh Allah. Perkaranya, di antara kita semua enggak ada yang tahu kapan itu datang. Ajal. Memang tadi orang tobat kapan, tertunda lama, masih boleh, masih diterima oleh Allah. Iya memang. Tapi yang menjadi masalah, kapan kematian itu datang? Dia tunda, dia ulur, sampai nyawanya, ajalnya datang. Gak ada yang tahu. Kematian selalu bersamanya. Artinya, oleh karena itu, bersegeralah kita bertobat. Percepat tobat kita, mumpung masih punya usia. Mumpung masih hayat di kandung badan. Banyak bertobat segera. Bertobat kepada Allah. Dari segala dosa yang pernah dilakukan. Ini secara khusus. Masing-masing orang yang menghadapi kematiannya. Kalau tadi secara umum. Kiamat, matahari terbit dari arah barat. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Bukhari, di Muslim, kita tahu kisah pembunuh 99 orang. Sering kita dengar ya, hadisnya makruf. Ada pembunuh berdarah dingin, bayangkan sudah bunuh 99 orang. Dia datangi rahib, ahli ibadah. Yang taunya ibadah sehari-hari. Dia sampaikan, aku sudah membunuh 99 orang. Aku mau tobat kepada Allah. Aku menyesal. Orang ini menghitung dengan perasaannya. si ahli ibadah ini. Kemudian sehari-hari taunya ibadah, dosa kamu terlalu banyak, terlalu besar, 99 orang. Mana mungkin Allah akan ampuni kamu? Perasaannya bicara begitu. Gak akan diterima tobatmu, percuma kamu tobat. Orang ini, si pembunuh, merasa percuma kalau gitu aku mau tobat kalau gak diterima. Buat apa? Sekalian disempurnakan si ahli ibadah ini pun dia bunuh. Lengkap sudah jadi 100 nyawa dia bunuh. Sampai dia, Allah beri taufik, ditemukan dengan seorang alim, orang yang berilmu. Dia ceritakan, aku sudah bunuh 100 orang, aku menyesal betul, aku ingin bertobat sebenarnya kepada Allah. Begini. Lihat bedanya orang yang berilmu. Yang berilmu ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari tobat? Pintu tobat selalu terbuka. Allah terima, tobatlah kepada Allah. Segera. Pindahlah kamu ke desa lain di sana. Dia semula dari desa sini, disuruh pindah ke desa yang lain. Hal itu karena akan membantu dia bertobat. Karena kalau dia tetap di situ, akan terus terkondisikan untuk melakukan dosa lagi dan dosa lagi. Makanya penting untuk orang itu sadar dan merubah lingkungannya. Kalau dia dekat dengan orang-orang yang melakukan dosa yang sama, walaupun dia sudah tobat, akan terseret kembali. Walaupun dia semula gak melakukan, tapi teman-temannya, lingkungannya ini pada melakukan, syaitan akan membisikkan dia untuk kembali terjerumus di situ. Makanya dia harus pindah. Dia harus hijrah. Meninggalkan lingkungan yang gak baik ini. Pindahlah orang ini, hijrah ke desa lain. Di tengah jalan, ajalnya datang. Mati. Meninggal. Meninggal, turun dua malaikat rebutan. Yang satu malaikat rahmat. Melihat orang ini mau tobat. Diambil nyawanya untuk kepada kenikmatan, kepada surga. Malaikat yang satunya, malaikat azab, mengatakan gak bisa. Dia belum ke desa yang dia tuju untuk tobat. Dia sudah banyak melakukan dosa, 100 orang dia bunuh. Ini pantasnya mendapat azab, siksaan. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Allah turunkan malaikat ketiga sebagai hakim. Menyelesaikan perselisihan. Kata malaikat yang ketiga, begini saja, kita ukur. Kalau dia lebih dekat ke desa yang dia melakukan maksiat, malaikat azab yang membawa. Karena lebih dekat kepada maksiatnya. Kalau dia lebih dekat ke desa yang dia inginkan untuk tobat tadi, nasihat orang alim, maka malaikat rahmat yang membawa, karena dia lebih dekat kepada kebaikannya. Diukur. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat ke desa yang dia tobat hijrah ke situ. Maka diambil oleh malaikat rahmat. Di riwayat disebutkan, dijelaskan, dia lebih dekat ke desa ini satu jengkal. Ini misalnya jarak ini 100 kilo. Ini juga sama 100 kilo. Cuman kurang satu jengkal sehingga lebih dekat ke sana. Karena lebih dekat satu jengkal, selamat orang ini. Di riwayat itu disebutkan, kenapa kok dia bisa lebih dekat satu jengkal? Saat dia jatuh, mati, nyawanya mau keluar, dia masih berusaha merangkak, merayap, mendekat ke desa ini. Disebutkan lehernya itu, ya orang kalau merangkak, merayap, begitu. Sehingga lebih dekat ke sana. Artinya menunjukkan dia sungguh-sungguh ingin bertobat. Sampai mau mati pun dia masih berusaha ke sana. Merayap sekuat tenaganya. Itu yang membuat dia lebih dekat satu jengkal dengan desa ini. Maka kebahagiaan baginya, selamat. Maka perlu kesungguhan. Penting bagi kita, kesungguh-sungguhan, ini PR-nya. Ilmu gampang, sering kita dengar nasihat, ceramah, yang jadi permasalahan kesungguh-sungguhan. Keseriusan, ada tidak? Seperti orang ini. Dia sudah menjalani, pergi, betul-betul pergi menuju sana. Saat jatuh pun masih berusaha mendekat ke sana. Sungguh-sungguh. Taubatnya. Itu yang menyelamatkan dia. Diambil oleh malaikat rahmat. Taubat butuh kesungguh-sungguhan. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.